ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian ada riwayat lain, kata beliau fi riwayatin li Ahmad. Ya, riwayat yang pertama haditsnya hasan ya. Di Musnad Imam Ahmad ini ada kelemahan dari sisi riwayat, tapi dia saling menguatkan dengan sebelumnya. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sungguhnya awal yang Allah ciptakan adalah pena. Faqala lahu uktub. Maka Allah berfirman kepadanya, tulislah. Fajara tilka as-sa'ah bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka pena ini pun ya berjalan menulis segala sesuatu yang terjadi segala sesuatu yang terjadi hingga hari kiamat. Baik. Ya. Jadi ini riwayat-riwayat ya. Riwayat-riwayat semuanya mempertegas tentang makna keimanan kepada takdir, bahwa keimanan kepada takdir itu, keimanan kepada takdir itu adalah kewajiban di dalam iman. Mengingkari takdir itu artinya Nabi berlepas diri darinya dan dia bukan dari umat Islam. Iya. Dan terdapat di dalam riwayat ini penyebutan tentang Al-Qalam. Al-Qalam ini salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan. Iya. Yang Allah ciptakan dan diciptakan untuk kekal. Tidak akan sirna. Sebagaimana ada 8 makhluk yang memang dicipta untuk kekal. Apa 8 makhluk yang diciptakan untuk kekal? Siapa yang hafal awal bait syairnya? Thamaniyatun hukmul baqai ya ummuha minal khalqi wal bakuna fi khayyizil adam hiyal arshu wal kursiyu narun wa jannatun wa ajabun wa arwahun kadallahu wal qalam. Ya. Ada 8 dari makhluk, hukum kekekalan meliputi 8 makhluk ini. Dan yang lainnya akan sirna. Apa 8 makhluk ini? Hiyal arsyu wal kursiyu narun wa jannatun. Dia adalah arsh. Ya. Terus apa? Kursi. Terus narun. Nars, neraka. Wa jannatun, dan sorga. Yang kelima, wa ajabun, tulang ekor manusia. Dan yang keenam, arwah, ruh. Yang ketujuh dan kedelapan, kadallahu wal qalam. Demikian pula lauhul mahfud dan pena yang mencatat. Ini 8 makhluk. Jelas ya? 8 makhluk memang diciptakan untuk kekal. Iya. Sabda Nabi, awal makhluk yang Allah ciptakan adalah pena. Iya. Ini zahirnya berseberangan dengan hadith Abdullah bin Amr bin As riwayat Muslim. Kataba Allahu maqadira al-akhlaiq bi 50 alf sanah qabla yakhluq as-samawati wal ard bi 50 alf sanah bi 50 alf sanah wa kana arshuhu alal ma. Allah telah menulis takdir-takdir makhluk 50,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan arsy Allah sudah ada di atas air. Ya. Kalau di sini dikatakan awal makhluk yang dicipta. Awal makhluk yang dicipta. Baik. Ya. Maka ini terjadi silam pendapat di tengah para ulama, dan yang benarnya bahwa arsy itu lebih dahulu. Arsy itu lebih dahulu daripada pena. Dan kalau dikatakan awal makhluk, mungkin yang dimaksudkan awal makhluk dari alam ini. Awal makhluk dari alam ini, bukan arsy, tidak masuk arsy di dalamnya. Adapun arsy, dia lebih dahulu. Ya, dan ini dua pendapat di kalangan para as-salaf, walaupun yang dikuatkan oleh banyak ulama, arsy lebih dahulu. Kata Ibn al-Qayyim rahimahullah, وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فِي الْقَلَمِ الَّذِي كُتِبَ الْقَضَاءُ بِهِ مِنَ الدَّيَّانِ هَلْ كَانَ قَبْلَ الْأَرْشِ أَوْ هُوَ بَعْدَهُ قَوْلَانِ إِنْدَ أَبِي الْأَلَى الْحَمَدَانِ وَالْحَقُّ أَنَّ الْأَرْشَ قَبْلُ لِأَنَّهُ قَبْلَ الْكِتَابَةِ كَانَ ذَا أَرْكَانِ. Kata beliau, manusia itu bersilam pendapat pada al-qalam, pena yang Allah telah memutuskan takdir dengannya. Allah Ad-Dayyan. Iya. Bagaimana perselisihannya? Apakah qalam ini sebelum arsy atau arsy setelah al-qalam? Ini ada dua pendapat di sisi Abul Ala Al-Hamadani. Ada dua pendapat. Terus Ibn al-Qayyim mentarjih, dan yang hak yang benar bahwa arsy itu sebelum al-qalam. Kenapa seperti itu? Apa ta'lilnya? Li'annahu qabla al-kitabati kana da arkani. Karena sebelum penulisan yang disebutkan dalam hadis ini, pena menulis, sebelum penulisan takdir, arsy itu sudah ada di atas air. Sudah tetap. Jelas ya? Baik. Dan itu zahir riwayat hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Baik. Jadi ini dalil yang kedua, kita petik dari hadis ini beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, terdapat kewajiban beriman kepada takdir. Ya. Dan terdapat ancaman yang sangat keras terhadap siapa yang mengingkari takdir Allah. Dan terdapat penetapan adanya al-qalam. Dan terdapat penetapan adanya penulisan takdir-takdir hingga hari kiamat. Dan terdapat bahwa keimanan kepada takdir adalah sebab seorang itu mendapatkan lezatnya iman. Dan terdapat keseriusan para as-salaf rahimahumullahu ta'ala dalam menasihati umat. Iya. Kemudian dalil yang ke tiga. Iya. Wa fi riwayatin li Ibn Wahab. Dalam sebuah riwayat oleh Ibn Wahab. Ini zahirnya penulis, dia hitung riwayat Ibn Wahab ini ikut dalam hadis Ubadah bin Shamit yang sebelumnya. Tapi kalau penggunaan Syekh Sulaiman bin Abdullah dalam Taisir Al-Aziz Al-Hamid, beliau menghitungnya hadis tersendiri. Beliau menghitungnya hadis tersendiri. Memang betul ya, dari Ubadah bin Shamit juga. Tapi dia dari sisi teks hadis beda ya dengan sebelumnya. Jadi kalau dikatakan fi riwayatin, ini tajawuz namanya dalam. Ya, memang dari sisi sanadnya juga beda ya, dan lafadznya juga beda. Ini kalau di cara penghitungan hadis di kalangan ahli hadis, harusnya dihitung hadis tersendiri. Baik. Dan ini riwayat Ibn Wahab di Kitabul Qadar. Tidak ada kelemahan di dalam sanadnya. ada kelemahan di dalam sanadnya. Baik. Dan Ibnu Wahab adalah Abdullah bin Wahab bin Muslim Al-Misri Ad-Dainuri, Abdullah bin Muslim Al-Misri Abu Muhammad. Ya. Abu Muhammad yang diberi gelar Diwanul Ilm. Diberi gelar Diwan Al-Ilm. Asalnya kalau disebut Ibnu Wahab itu yang diinginkan, Abdullah bin Wahab. Beliau lahir tahun 125 Hijriah dan wafat tahun 197 Hijriah. Iya. Jadi kalau disebut Ibnu Wahab, asalnya yang diinginkan ini Abdullah Ibnu Wahab Abu Muhammad Al-Misri Al-Qurashi. Walaupun ada Ibnu Wahab yang lain di tingkatan ini, namanya Abdullah bin Wahab Ad-Dainuri. Baik. Kata beliau, qala, maksudnya ini hadith Ubadah bin Shamit juga ya. Qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrih, ahraqahu Allahu bin nar." Barang siapa yang tidak beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya, maka Allah akan membakarnya dengan api neraka. Allah akan membakarnya dengan api neraka. Iya. Kenapa dibakar dengan api neraka? Karena kekafiran dan bid'ahnya. Dan ini sudah kita terangkan ya. Mengingkari takdir itu dihitung keluar dari keislaman apabila dia mengingkari seluruh dari takdir atau dia mengingkari ilmu Allah. Baik. Jadi riwayat ini diarahkan ke sana. Dan ini sisi pendalilan penulis di sini rahimahullahu taala, ahraqahu Allahu bin nar. Allah akan membakarnya dengan neraka. Menunjukkan wajibnya beriman kepada takdir dan bahaya mengingkari takdir itu. Kemudian dalil yang keempat, adalah hadith Ibn Dailami. Ya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa fil musnadi was sunani an Ibn Dailami annahu qala. Ya, di dalam Musnad As-Sunan dari Ibn Ad-Dailami. Ibn Ad-Dailami ini namanya Abdullah bin Fairuz. Abdullah Ibn Fairuz. Dailami itu nama gunung ya. Nama gunung. Dia berasal di sana. Ya. Dan Abdullah ini beliau thiqah dari kibar tabi'in. Dari kibar tabi'in. Beliau tinggalnya memang di Syam. Beliau tinggal di Baitul Maqdis. Iya. Karena itu kebanyakan riwayatnya dari sahabat-sahabat yang apa namanya berada di sekitar situ. Dari riwayat Syami atau dari riwayat Irak. Karena dekatan dengan mereka. Kata beliau, ataitu Ubayya ibn Ka'b. Saya mendatangi Ubay bin Ka'b. Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'b sudah kita terangkan ya. Biografi beliau Abu Al-Mundhir Al-Ansari. Iya. Sayyidul Qurra. Fakultu fi nafsi syai'un minal qadar. Kata Abdullah bin Fairuz ini Ibn Dailami, kata beliau pada diriku, ya, kata beliau pada diriku ada suatu keraguan tentang takdir. Fahadithni bi syai'in la'alla Allah yudhibuhu min qalbi. Maka kata beliau, ceritakanlah kepadaku sesuatu dari hadith Ya, barangkali dengan hadits itu Allah menghilangkan keraguan itu dari hatiku. Nah, ini kebiasaan para salaf ya, kalau dia dapat syubhat datang kepada ahlul ilm, kepada orang yang berilmu, supaya diterapi syubhatnya, dihilangkan syubhat tersebut. Ya. Baik. Datang di dalam riwayat Ibnu Majah, dia katakan, saya khawatir atas agama dan perkaraku karena banyaknya keraguan ini pada dirinya. Iya. Baik. Faqala, maka Ubay bin Ka'ab berkata, "Law anfaqta mithla Uhudin dhahaban, ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar." Wa ta'lam anna ma asabaka lam yakul liyukhti'ak wa anna ma akhta'aka lam yakul liyusibak. Walau mitta ala ghairi hadha lakunta min ahli an-nar. Iya. Kata beliau, seandainya kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerima amalan itu darimu kecuali setelah engkau beriman kepada takdir serta meyakini bahwa segala sesuatu yang telah ditakdirkan menimpamu pasti tidak akan meleset, pasti tidak akan meleset, dan segala yang telah ditakdirkan tidak menimpamu pasti tidak akan menimpamu, dan seandainya engkau meninggal tidak di atas keyakinan ini, pasti engkau akan menjadi penghuni neraka. Iya. Baik. Jadi ini luar biasa ya kalimat ini dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, memastikan keimanan ke hati orang yang terkena syubhat supaya dia tetap di atas keimanan. Ya. Dan ini diantara metode as-salaf di dalam menghilangkan apa? Syubhat. Syubhat itu kenapa bisa menyakiti hati? Karena dia kurang ilmu di dalamnya. Maka diberi ilmu sehingga kuat hatinya dengan ilmu. Begitu hatinya kuat dengan ilmu, maka syubhatnya itu mudah pergi. Mudah untuk pergi. Iya. Dan ini salah satu metode ya, salah satu cara menghilangkan syubhat. Cukup kadang diberikan ilmu yang benar, syubhatnya hilang. Dan kadang syubhat itu sendiri diberikan ilmu yang benar dan syubhat itu sendiri perlu diruntuhkan. Itu metode yang lain. Dan para as-salaf berbicara sesuai dengan apa yang diperlukan. Sesuai dengan apa yang diperlukan. Baik. Kemudian setelah itu kata beliau, "Fa'ataitu Abdullah ibn Mas'udin wa Hudzaifah ibn al-Yaman wa Zaid ibn Thabitin radhiyallahu anhum ajma'in. Fakulluhum haddathani bimisli dhalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata beliau, kata Ibnu Dailami, lalu saya mendatangi Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah bin al-Yaman, Zaid bin Thabit, semuanya mengatakan kepadaku hadits itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi luar biasa ya. Dia tanya kepada tiga orang kibar sahabat. Ini sahabat terkemuka semua yang dia tanya. Jawabannya semuanya sama. Mereka tidak bersilang pendapat dalam jawaban. Kalau sahabat-sahabat ini mengambil dari sumber yang sama, dari lentera yang sama, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kedalaman ilmu para as-salaf. Seorang bertanya ilmu agama itu, dia dapati dirinya semakin yakin. Semakin yakin dan semakin yakin. Iya. Kata beliau, hadithun sahih rawahu al-hakim fi sahihi. Hadith sahih diriwayatkan oleh al-hakim di dalam sahihnya. Iya. Dan ini hadis dari hadis-hadis pokok ya, ancaman keras terhadap orang yang mengingkari apa namanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, sisi pendalilan penulis jelas ya. Walau mutta ala ghairi hadza lakunta min ahli an-nar. Andai kata kamu meninggal di atas selain ini, maka kau akan menjadi penghuni neraka. Ini dikatakan oleh penulis, diriwayatkan oleh Al-Hakim. Haditsnya sebenarnya diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah ya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Jadi kalau disandarkan kepada Abu Daud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, itu lebih bagus. Baik. Zaid bin Thabit, kalau Hudzaifah bin Al-Yaman sudah berlalu biografinya, Ibnu Mas'ud juga. Zaid bin Thabit Al-Ansari, beliau juru tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang ahli fikih dari kalangan sahabat. Beliau meninggal pada tahun 45 Hijriah di umur 56 tahun radhiyallahu taala anhu. Ya. Dari hadis ini kita petik beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, terdapat ancaman keras bagi siapa yang tidak beriman kepada takdir. Dan pelajaran yang kedua, ya, terdapat wajibnya beriman kepada takdir. Dan pelajaran yang ketiga, seorang itu harus selalu meyakini bahwa apa yang menimpanya itu karena takdir Allah. Dan keselamatan yang dia dapatkan juga karena takdir Allah. Yang keempat, terdapat syariat bertanya kepada para ulama tentang permasalahan-permasalahan terkait dengan keyakinan maupun yang lainnya. Dan yang terakhir, terdapat dari tugas dan kewajiban para ulama menyingkap syubhat dan menebarkan ilmu di tengah manusia. Ya, itu kelihatan ya seorang alim di situ. Seorang alim itu, dia itu kelihatan di dalam menyingkap syubhat. Ya, jadi kalau berbicara saja dalam menyampaikan ilmu, itu bentuk dari ilmu. Tapi belum tentu seorang itu dikatakan alim dengannya. Ya. Karena pintu syubhat itu, tidak semua orang berbicara juga di dalamnya. Tidak semua orang berbicara di dalamnya. Karena itu sudah kita lihat ya bagaimana para tabi'in membawa syubhat Qadariyah di Basrah dihadapkan kepada para sahabat. Mereka tanya, bukan kepada Ibnu Umar saja, kepada Ibnu Abbas, Jabir, Wathilah bin Al-Asqa, jawabannya semuanya sama. Ya. Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq itu menyebutkan bahwa Imam Syabi, Amir bin Syarahil, beliau ini sudah memberi fatwa dan mengajar ilmu. Dan beliau di dalam memberi fatwa dan mengajar ilmu itu lebih banyak ucapannya daripada Ibrahim An-Nakhai. Lebih banyak daripada siapa? Ibrahim An-Nakhai. Tapi kalau terjadi masalah-masalah besar, Asy-Syabi malah diam. Yang berbicara hanyalah Ibrahim An-Nakhai saja. Padahal di kebanyakan waktunya Ibrahim An-Nakhai lebih banyak diam. Tapi ketika terjadi masalah nawazil, malah Syabi tidak berbicara. Yang berbicara adalah siapa? Ibrahim An-Nakhai. Ini baru ulama ya. Ya, Syabi alim besar. Beliau tahu kadar dirinya. Kapan beliau bicara, kapan beliau tidak bicara. Itu alim namanya. Itu alim. Dan Ibrahim An-Nakhai itu lebih tinggi derajatnya karena beliau yang berbicara dalam masalah yang seperti ini, orang-orang mewakilkan kepadanya, mengakui ilmunya di dalam hal itu. Jelas ya? Nah ini merubah, harusnya merubah gaya berpikir banyak manusia di belakang ini. Sekarang ini enggak tahu kurang alim itu apa. Kecenderungan seorang itu belajar itu bagaimana. Iya. Dan penuntut ilmunya juga, nasallallahu al-afiyah, tidak ada adab, tidak ada akhlak, masuk di dalam masalah-masalah yang dia harusnya tidak boleh masuk di situ. Tapi pandai berbicara, seakan-akan dia ahli semuanya, Syekhul Islam. Padahal kejahilannya lebih banyak daripada apa yang dia ketahui. Iya. Sama di fenomena sekarang ini, kalau ada orang retorikanya bagus, cara berbicaranya bagus, nah seakan-akan ini alim yang didatangi. Ini repot ya. Kalau di kalangan orang-orang belajar sunnah, begitu cara berfikirnya, itu tidak ada bedanya dengan orang-orang awam. Di kalangan orang-orang sufi, orang-orang khurafat, semuanya begitu. Yang penting dilihat siapa yang retorikanya bagus. Jelas ya? Kalau alim itu, dia tidak seperti itu bentuknya. Dan penuntut ilmu itu, dia tahu belajar itu sama siapa. Dia mengambil dari seorang itu apa yang diambil, dari alim fulani yang diambil apa. Nah, itu yang mengerti ilmu. Nah ini semuanya dari timbangan-timbangan banyak terbalik-balik di masa sekarang ini. Ya, karena itu kita penting mempelajari dari usulul ilm, pokok-pokok ilmu, dasar-dasar ilmu, supaya kita kenal ilmu itu kayak bagaimana, cara menimbangnya itu kayak bagaimana. Ya, wallahul musta'an. Baik, kemudian ditutup oleh penulis rahimahullahu ta'ala dengan menyebutkan masail. Kata beliau, fihi masail al-ula bayanu fardil imani bil qadar. Yang pertama, keterangan tentang kewajiban beriman kepada takdir. Iya. Itu diterangkan dalam banyak riwayat ya, termasuk ucapan Ibnu Umar, "Law kana li ahadihim mithlu Uhudin dhahaban thumma anfaqahu ma qabila Allahu minhu." Andai kata salah seorang di antara mereka punya emas sebesar Uhud lalu dia infakkan, Allah tidak akan terima darinya. Nah, itu terdapat kewajiban beriman kepada takdir. Atsaniyatu bayanu kaifiyatil imani bih. Keterangan tentang cara beriman kepada takdir. Bagaimana cara beriman kepada takdir? Nah, ini beberapa kalimat ya. Annama asabaka anta lama annama asabaka lam yakun liukhti'ak wa annama akhtaka lam yakun liusibak. Nah, begitu cara beriman kepada takdir. Ini dalam riwayat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Saya sudah terangkan bentuk yang lain dari kaifiat keimanan kepada takdir. Ada empat tadi saya sebut dari keimanan kepada takdir. Yang pertama apa? Martabatul ilm, mengetahui bahwa segala yang ditakdirkan tidak keluar dari ilmu Allah. Yang kedua, martabatu al-kitabah, segala yang ditakdirkan telah tercatat di Allahul Mahfud. Kemudian martabatu al-masyi'ah, segala yang Allah takdirkan, Allah menghendakinya. Kemudian yang keempat, martabatul khalq, apa yang Allah takdirkan dari kejadian-kejadian, Allah yang menciptakannya dan Allah yang mengadakannya. Baik, ats-tsalitsatu ihbatu amali man lam yu'min bihi, hancurnya amalan orang yang tidak beriman kepada takdir. Iya. Nah, jadi itu ucapan Ibnu Umar ya. Maqabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar. Ar-rabiatu al-ikhbar bi anna ahadan la yajidu ta'mal iman hatta yu'mina bih. Pengabaran bahwa seorang itu tidak akan merasakan lezatnya iman, nikmatnya iman sebelum dia beriman kepada takdir. Itu ucapan Ubadah bin Samit, ya bunayya, innaka lan tajida ta'mal iman hatta tu'mina bil qadar. Wahai anakku, engkau tidak akan mendapatkan lezatnya iman sampai engkau beriman kepada takdir. Al-khamisatu dzikru awwali ma khalaqallah. Penyebutan makhluk yang pertama kali Allah ciptakan, yaitu apa? Yaitu pena. Iya. Dan pena ini menurut salah satu pendapat makhluk yang paling pertama dicipta. Pendapat yang kedua apa tadi? Arsy. Dan yang paling benarnya adalah arsy, dan itu pendapat mayoritas ulama. Baik. Kemudian as-sadi satu, annahu jara bil maqadir fi tilka sa'ila qiyamis sa'ah. Iya, bahwa qalam ini menulis seluruh takdir pada saat itu hingga hari kiamat datang. Nah, itu dalam riwayat ya fajara fi tilka sa'a bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Baik. As-sabi'atu bara'atuhu sallallahu alaihi wasallam mimman lam yu'min bihi. Yang ketujuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang yang tidak beriman kepada takdir. Iya. Itu berdasarkan sabda beliau, man mata ala ghairi hadha apa? Falaysa minni. Siapa yang meninggal tidak di atas hal ini, maka dia bukan dariku. Ats-tsaminatu, yang kedelapan, adatus salaf fi izalati syubha bi su'alil ulama. Ini dari masalah yang sangat penting ya. Kebiasaan para, tradisi para ulama as-salaf dalam menghilangkan syubhat, yaitu dengan bertanya kepada ulama. Ini yang dilakukan oleh Ibnu Dailami ketika terjadi syubhat pada dirinya. Dia datang kepada Ubay bin Ka'ab, setelah itu datang kepada siapa? Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman, dan Zaid bin Thabit. Nah, baik. Kemudian yang ke-9, annal ulama ajabuhu bima yuzilu syubha, wa dhalika annahum nasabul kalam ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqat. Iya. Lalu para ulama salaf memberi jawaban yang menghilangkan keraguan orang tersebut hanya dengan menuturkan hadis dari Rasulullah. Jadi mereka ini tidak menjawab dari dirinya, hanya dia bawakan apa? Hadis Nabi saja. Ya subhanallah. Jelas ya? Jadi ini menunjukkan bahwa mereka ini tidak memberi fatwa dengan ra'i, tidak takalluf di dalam menjawab. Tidak takalluf di dalam apa? Di dalam menjawab. Iya. Tidak seperti orang-orang belakangan, kalau menjawab sesuatu dia terlalu banyak pakai akal-akalan dan sebagainya, takalluf. Tapi mereka ini menjawab dengan dalil saja, diberi dalil. Iya. Jadi ayat Al-Quran itu dan hadis Rasulullah itu bekal yang paling cukup sudah di dalam menghilangkan apa? Dalam menghilangkan syubhat. Kalau ada orang tidak merasa cukup dari Al-Quran dan hadis, apa manfaatnya? Memberi faedah kepada orang tersebut. Iya. Ya, kalau dibacakan ayat, bacakan hadis, hilang syubhatnya. Ini cara para as-salaf di dalam mengobati syubhat. Iya. Itu ada kisah ya di Sahih Muslim tentang sekelompok orang Khawarij sudah mau melakukan kudeta. Lalu mereka sebelum melakukan kudeta pergi haji dulu. Setelah haji mereka berkunjung ke Madinah. Begitu tiba di Madinah, dia dapati seorang syekh duduk di salah satu tiang masjid, di Masjid Nabawi. Ternyata syekh ini menyampaikan hadis dari Nabi tentang al-jahannamiyin. Orang-orang yang sudah masuk neraka jahannam kemudian dikeluarkan lagi lalu dimasukkan ke surga. Ini kan hadis tidak masuk di akalnya kaum Khawarij, membantah bid'ah mereka. Kok bisa pelaku dosa besar harusnya kekal dalam neraka kalau kaidahnya Khawarij, kok bisa keluar lagi dan masuk ke mana? Ke surga. Ya. Maka orang ini tanya, siapa syekh itu? Disebutkan bahwa beliau adalah Jabir bin Abdullah, sahabat Rasulullah. Maka mereka pun maju bertanya kepada Jabir. Ini hadis yang kamu dengar benar dari Nabi? Kata Jabir, Ya, saya tidak pernah berdusta atas nama beliau. Jadi hanya sekedar mendengar hadits saja dari Nabi. Benar hadits ini, Jabir tidak menambah apapun. Maka semua anak-anak muda ini yang tadinya mau kudeta, semuanya rujuk kembali kepada kebenaran kecuali satu orang saya. Kecuali satu orang saya. Maka ilmu itu besar sekali. Apa namanya manfaatnya di dalam menghilangkan syubhat-syubhat. Karena itu seorang penuntut ilmu, dia harus banyak berbekal dengan menghafal ayat-ayat Al-Quran, hadit-hadit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pelajari dari kandungan-kandungannya. Ya. Nah, itu dari hal yang paling baik di dalam mengobati syubhat-syubhat. Ya wallahu taala alam.